Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fi sabulin syatta limuwajahati ad-da'wah, berbagai macam cara orang-orang musyrik untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beberapa cara telah kita baca bersama, di mana kita telah masuk pada cara yang keempat, makar yang keempat daripada orang-orang musyrik untuk menghadang, menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cara yang pertama apa itu? Endak ya Iqbal. Itu siapa? Iqbal, sah. Naam. Yang pertama, cara mereka yang pertama apa itu? Mencela, iya, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan memperbanyak celaan tersebut, ya. Menggencarkan berbagai macam celaan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, termasuk juga kepada para sahabatnya al-kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Yang kedua apa itu? Aina umam? Naam ya umam, indak. Ma huwa sani? Naam. Ish? ما أريد الإشارة ولكن أريد الجواب. Ana enggak mau isyarah begini begini enggak, tapi ana yang inginkan jawaban. Illam tujib fa tushir. Min ashabik. Kalau enggak coba antum tunjuk siapa dari kawan-kawan antum. Jangan takut, enggak usah takut. Coba ditunjuk saja siapa dari kawan-kawan antum. Abdul Razak aina huwa? Naam ya Abdul Razak. Naam. Di luar jangan diapa-apakan umam ya. Naam faddal. Apa itu cara yang kedua? Nam ya Abdul Razak. Wa la tushir ahadan min ashabik. Kalau enggak bisa jawab, coba antum tunjuk siapa satu orang dari teman antum. Man? Faqih. Aina faqih? Nam ya faqih. Ma huwa as-sabilu tsani? Cara yang kedua apa yang mereka tempuh? Ha. Hayya. Naam. Allahumma sta'an. Wa ila man arada an yujib min al-qudama. Ya Allah, basandak ya Arman. Naam, menghalangi manusia untuk mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalang-halangi, ya. Naam, sabotase agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam. As-salis bisur'ah. Naam, minal qudama. Naam ya Ahmad. As-salis. At-tariqah as-salisa. Ha? Nish? Menuduh dengan berbagai macam tuduhan dusta, ya. Nah, menyebarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Nomor rabi' ya'adun. Al-niqash wal jidal, mendebat Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, mendebat beliau, mendebat untuk menentang dakwahnya, bukan mendebat untuk berdiskusi mencari kebenaran, ya, mendebat untuk menolak dan mendustakan dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, perkara yang mereka perdebatkan, ya, yang mereka tolak, yang mereka tentang, sehingga kemudian mereka perdebatkan masalah itu, ada berapa masalah? Ya saghir, amam al-bab, yang di depan pintu itu, khalfa Ustaz Abi Hisham. Masmuk Huzaifah. Huzaifah min ashabi as-saffi tsalits, kelas 3, ya. Tayyib, ya Huzaifah, coba terangkan tiga permasalahan yang diperdebatkan, yang mereka tentang, apa itu? Yang paling mendasar, yang paling inti dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada tiga hal, ya, yang mereka tolak, yang mereka ingkari. Nanya Huzaifah, ma hiya hadhihi salasa? Orang-orang Quraisy. Barakallahu fiik, itu termasuk makar cara yang keberapa? Yang kedua. Ya, yang kedua tadi sudah kita murojaah, alhamdulillah. Tayyib. Wa ila 'indal aba. Dari yang kiri, fadhol. Itu. Ini dekat jendela. Abu siapa antum? Man? Abu Royan. Abu Royan, hayyakallah. Rayhan. Abu Rayhan. Barakallahu fiik. Apa itu? Tiga hal. Ya, masalah tauhid. Tayyib, itu yang pertama. Yang kedua, langsung borongan aja. Tayyib, tentang kerasulan beliau alaihi salatu wasalam. Tayyib, risalah, ajaran yang beliau bawa. Naam, wasalis, tentang hari kebangkitan setelah kematian. Ahsan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Beberapa ayat telah kita baca tentang masalah ini, ya. terkhusus yang pertama ikhwan dalam masalah apa? Kebangkitan setelah kematian. Itu yang mereka ingkari, mereka dustakan. Sehingga kemudian mereka tolak, mereka ingkari, mereka perdebatkan, ya. Naam. Barakallahu fikum, beberapa ayat telah kita baca, ya. Barakallahu fikum. Dari mana kita baca? Wakanu yaquluna zalika raju'un ba'id. Hal nadullukum. Taib al-hasil, di antara ayat yang Allah terangkan, ya, sebagai bentuk pengingkaran mereka yang mereka perdebatkan tentang masalah kebangkitan dalam surat As-Saffat, ya, 16 sampai 17, ya. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun, ya. Apakah jika kita telah mati dan kita ini menjadi tanah, ya, dan tulang belulang yang hancur, ya, apakah kita ini akan dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, dan apakah juga bapak-bapak kita yang terdahulu, apakah juga akan dibangkitkan? Ya, ini nanya tapi ngingkari, begitu ya. Pertanyaan pengingkaran dari orang-orang musyrik. Wa kanu yaqulun, dan juga mereka mengatakan dalam surat Qaf ayat 3, zalika raj'un ba'id. Yang seperti itu merupakan pengembalian, kebangkitan yang ba'id, yang jauh, enggak masuk akal sama sekali. Ya. Mustahil. Ya, raj'un yakni al-ba'ts, ya, dikembalikan, dibangkitkan jadi manusia lagi setelah mati dari kuburannya, ba'id, mustahil kata mereka. Ya, enggak mungkin. Wa kanu yaqulun, dan juga mereka mengatakan, hal nadullukum ala rajulin, ya. Ini menghina, menyindir Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hal nadullukum ala rajulin, apakah mau kami tunjukkan kepada kalian, wahai saudara-saudaraku, kata orang-orang musyrik ini, ala rajulin, pada seseorang, man hadar rajul, ar-rasul alaihi salatu wasalam, tentang laki-laki ini, ya, yang dia ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yunabbi'ukum idza muzziqtum, ya, yunabbi'ukum, yang mana laki-laki tersebut, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitakan kepada kalian, ya, menerangkan kepada kalian, idza muzziqtum, jika kalian telah dihancurkan, mati, ya, kemudian sudah tinggal tulang belulang saja, ya, barakallahu fikum, kullamu mazzaq, dengan sehancur-hancurnya, ya, tatkala kalian telah hancur dengan sehancur-hancurnya, kata rajul ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini menukil ucapannya orang-orang musyrik, ya, innakum lafi khalqin jadid, katanya kalian ini nanti akan diciptakan dengan penciptaan yang baru lagi, ya. Nah, barakallahu fikum, ini ucapannya siapa? Orang-orang musyrik, tayyib, menukil ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini, Nabi Muhammad SAW ini menerangkan kepada kalian, kalau kalian sudah dihancurkan, sudah mati, sudah, ya, itu nanti kalian akan diciptakan lagi dengan penciptaan yang baru lagi, khalqin jadid, ya. Taib. Dan berikutnya, kata orang-orang musyrik ini, afsara 'ala Allahi kadziban, apakah dia ini berdusta atas nama Allah, ya, ngarang-ngarang atas nama Allah, ya, ataukah ambihi jinnah, ataukah pada orang ini, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada kegilaan, ada penyakit gilanya, ya. Barakallahu fikum. Tentunya mereka semua menyaksikan, mereka semua tahu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sehat wal afiyah, enggak ada kegilaan sama sekali, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini orang, kata mereka ini, ya, Rasul SAW ini mungkin mengada-ngada atas nama Allah ini, atau mungkin ada gilanya ini orang ini. Demikian kata orang-orang musyrik tadi, ya. Barakallahu fikum. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wadh-dhalalil ba'id. Justru orang-orang yang beriman ini, yang tidak beriman, ya. Justru orang-orang yang tidak beriman inilah orang-orang musyrik ini, bil akhirati fil azab, ya. Di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikelilingi oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala, wadh-dhalalil ba'id. Dan juga orang-orang tidak beriman tersebut berada dalam kesesatan yang amat sangat jauh. Naam. Dibantah, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Juga di antara bentuk nikosh, ya, perdebatan mereka ini, ya, yang mereka perdebatkan adalah ucapan seorang penyair di antara mereka, ya. Wa qala qailuhum, dan berkatalah, ya, penyairnya mereka ini, ya, salah seorang daripada penyair mereka yang mengatakan, juga mengejek ini, menghina, ya, terkait dengan syariat, keyakinan, akidah apa, al-ba'ats ba'dal maut, ya. Kata dia ini, amautun summa ba'atsun summa hasrun, hadithu kharafatin ya umma amr, ya. Apakah ada kematian, kemudian setelah itu ada kebangkitan, ya. Summa hasrun, kemudian ada lagi yang namanya hasyr, pengumpulan, dikumpulkan, digiring di padang mahsyar. Apa ada yang seperti itu? Hadithu khurafah, kata mereka ini cerita khurafat. Ya Ummu Amr, wahai Ummu Amr, cerita khurafat, ceritanya mengada-ngada seperti ini, ya. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Jadi di masa jahiliyah, di masa apa namanya, di awal-awal ini datangnya Rasul SAW, orang-orang musyrik sudah mengenal cerita khurafat, ya. Sudah mengenal apa cerita khurafat, barakallahu fikum. Tayib, mereka sudah tahu tentang cerita-cerita khurafat, sudah tahu, ya. Bukan yang sekarang ini saja. Barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya khurafah ini, ya, dulu di zaman Bani Israel, ya, suka bercerita yang aneh-aneh, yang gaib-gaib, ya. Barakallahu fikum, sehingga dikenal sebagai cerita khurafat. Tersebarlah di zaman itu pun tentang cerita khurafat ini, ya. Sehingga pun juga sudah ma'ruf terkait dengan apa? Hadis khurafat. Khurafat sudah maklum, ya. Jadi mereka anggap, ya, kebangkitan, ya, demikian pula pengumpulan al-hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar ini, mereka anggap, mereka samakan dengan apa? Cerita khurafat. Allah musta'an. Tidak beriman kepada al-ba'ats tersebut. Ini di antaranya, ikhwan, barakallahu fikum. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa qad raddallahu 'alaihim bi anwa'in min ar-rudud. Dan Allah membantah mereka dengan berbagai macam bantahan, ya. Allah membantah mereka dengan berbagai macam bentuk bantahan. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dibiarkan Rasul alaihi salatu wasalam dihina seperti itu, ya. Hasiluha, ya, hasilnya, hasil daripada bantahan-bantahan tersebut, ya. Kesimpulannya begitu, ya. Kesimpulan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak bantahan dalam Al-Qur'an, ayat-ayat banyak. Kesimpulannya, hasiluha annahum yushahidun fid dunya. Annahum, bahwasanya orang-orang musyrik ini, yushahidun, mereka menyaksikan, mengetahui, mengerti, paham dan tahu, fid dunya, di dunia ini, tentang apa itu? Anna zalima yamutu duna an yalqa jazaa'a zulmihi, ya. Mereka paham ini sudah merupakan istilahnya orang bilang hukum alam. Mereka paham orang-orang musyrik ini bahwasanya di dunia ini an-nadzalim, bahwasanya orang yang zalim, berbuat zalim, ya. Yamut, dia mati, ya. Duna an yalqa jazaa'a zulmihi, sebelum dia itu mendapatkan balasan atas kezalimannya. Paham? Barakallahu fikum. Perampok misalnya, begal, ya demikian dia hidup tenang, nyaman, kesana kemari di dunia ini, ya, menzolimi manusia, kemudian dia mati sebelum mendapatkan balasan yang setimpal atas kezolimannya. Wadah? Nah, enak-enakan aja di dunia ini dia, padahal dia zolim, ya. Barwafikun. Sementara kebalikannya, wal mazlum, ya, wal mazluma. Sementara orang yang terzolimi, ya, orang yang dirampok ini misalnya, wal-iyadzubillah, wal-mazlum, dan orang yang terzolimi ini, yamut, dia juga mati, meninggal dunia, duna an ya'khudha haqqahu min zalimihi, ya, sebelum dia mengambil haknya dari orang yang menzoliminya. Dia meninggal dunia dalam keadaan bagaimana? Sedih, kan begitu ya? Dalam keadaan terzolimi, ya, belum mengambil haknya, ya, dari kezoliman orang yang berbuat zalim tadi. Wadih? Kemudian dia mati, ya, barakallahu fikum, semestinya kan dia harus mendapatkan haknya, kan begitu ya, harta bendanya mungkin yang dirampok tadi, tapi dia keburu mati tanpa mendapatkan apa, haknya terlebih dahulu. Tayib. Nah, ini mereka paham hal yang seperti ini, paham, ya. Belum ditegakkan qisas, belum ditegakkan hukum, misalnya belum tertangkap ini perampoknya, pencurinya, atau yang berbuat zalim ini, kemudian dua-duanya sama-sama mati sudah, ya, tanpa mendapatkan balasannya kepada siapa? Orang yang berbuat zalim, dan tanpa mendapatkan haknya bagi orang yang terzalimi. Taib. Berikutnya, wal muhsinah salihah, demikian pula muhsin, orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik, masya Allah, dermawan, ya, as-salih, orang yang soleh, orang yang baik, masya Allah, yamutu, dia juga mati, ya, yamut, dia mati, qabla an yalqa jazaa'a ihsanihi wa salahihi, ya, qabla an yalqa, sebelum mendapatkan apa, jazaa'a ihsanihi, sebelum mendapatkan balasan kebaikannya, wasolahihi pun juga demikian, kedermawanannya, kebaikannya, ya, barakallahu fikum. Masa orang berbuat baik, ya, derma, menolong, tidak menzalimi orang lain, enggak ada balasannya, ya kan percuma dia berbuat soleh, berbuat baik, membantu orang lain, enggak ada balasannya, percuma. Sama saja dengan orang yang jahat tadi, begitu. Wadih? Taib. Nah, ini orang al-muhsin as-salih tadi pun juga demikian, ya, meninggal dunia dalam keadaan kalau memang belum ada kebangkitan dan enggak ada pembalasan nanti setelah mati, ya percuma dia berbuat baik, enggak ada manfaatnya, enggak ada artinya berbuat baik pada orang lain, ya, membantu orang lain, ya, enggak ada maknanya. Taib. Barakallahu fikum. Demikian pula kebalikannya, wal musia, orang yang berbuat jelek, ya, orang yang berbuat jelek, yamutu qabla an yu'aqaba ala sayyi'atihi, ya, yamut, dia mati, ya, barakallahu fikum, suka berbuat jelek, walhasil dikenal jahat, dikenal jelek ini orang, tapi kemudian mati, ya, pun juga demikian, sebelum, ya, dihukum, dibalas atas berbagai macam kejelekannya, ala sayyiatihi, atas berbagai macam kejahatannya pun juga demikian, belum dihukum dia, ya, barakallahu fikum. Maka ya, dengan fenomena yang seperti ini ikhwan, ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengajak berdiskusi dengan mereka, karena mereka berdiskusi kan begitu ya. Diskusi dan jidal tapi untuk menolak kan begitu. Sekarang pun juga mereka diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam fenomena alam di dunia yang mereka saksikan, yang mereka lihat, yang mereka pahami. Adanya orang yang zalim, adanya orang yang baik, adanya orang yang jahat, adanya orang yang soleh dan seterusnya. Ini semua kalau tanpa ada balasan, ya percuma. Enak sekali orang yang zalim itu, enak sekali orang yang jahat itu, kan begitu? Melenggang kesana kemari, berjalan kesana kemari dengan nyamannya. Sementara orang yang dijahati, orang yang dizalim tersebut tersiksa, sedih dan seterusnya, nggak ada balasan. Barakallahu fikum. Ya berarti enggak ada maknanya, sama saja antara orang yang jahat dengan orang yang baik. Nah, begitu ya. Kita baca. Fa illam yakun ba'dal mauti, ya. Fa illam yakun ba'dal mauti yaumun yub'atsu fihi an-nas, ya. Fa illam yakun ba'dal maut, kalau tidak ada setelah kematian, ya. Tidak ada yaumun, tidak ada hari, ya. Yub'atsu fihi an-nas, yang dibangkitkan padanya itu manusia, di hari itu dibangkitkan manusia, ya. Artinya secara ringkas ikhwan, kalau seandainya sebagaimana yang kalian katakan, kalau memang tidak ada kebangkitan setelah kematian, ya. Tayib. Barakallahu fikum. Sehingga kemudian di sana fayukhadhu minadh-dhalim lil-madhlum, sehingga kemudian diambillah, ya, dari orang yang zalim hak-haknya ini kepada orang yang terzalimi, ya, diambil haknya tersebut, ya. Ini enggak ada, ya. Barakallahu fikum, enggak ada pengadilan, enggak ada hak-hak yang harus dikembalikan kepada orang yang terzalimi, ya. Demikian pula wajuzal muhsinu as-salihu, demikian pula enggak dibalas pula orang yang berbuat baik, orang yang baik, orang dermawan, orang suka menolong, ini enggak ada balasannya, ya. Demikian pula wa yu'aqabu al-musii'u al-fajiru, ya. Demikian pula enggak dihukum, enggak diazab, enggak disiksa al-musii' al-fajir, orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang pendosa ini, ya. Demikian pula enggak disiksa, enggak diazab, enggak dihukum. Maka, ya, lastawal fariqani, tentunya sama antara dua model manusia yang berbeda tadi. Ya, sama saja kalau begitu. Antara orang yang jahat dengan orang yang baik. Ya, mati dalam keadaan nyaman yang jahat tadi, demikian pula yang terzolimi, ya. Itu pun juga mati dalam keadaan sedih dan seterusnya, kemudian enggak dibalas apa-apa. Ya berarti sama saja antara orang yang baik dengan orang yang jelek, enggak ada maknanya. Bisa dipahami? Ya kalau begitu berbuat jahat saja, waliyahzubillah, kan begitu ya. Kalau enggak ada balasannya, kalau sama saja, ya. Kalau enggak ada kebangkitan, enggak ada pembalasan tersebut. Lastawal fariqan. Niscaya akan sama antara dua kelompok manusia yang berbeda tadi, ya. Maka wala yakunu bainahuma farqun, ya. Wala yakunu bainahuma farqun, dan tidak ada perbedaan antara keduanya, berarti ya sama saja orang yang baik dengan orang yang jahat, kan begitu. Naam. Wala yakunu bainahuma farqun, bal yasiru adh-dhalimul wal musii'u as'ada minal mazlumi wal musii' wal muhsinit taqi, ya. Bal yasiru adh-dhalim, ya, wal musii'u, ya, justru, ya, bahkan orang yang zalim, ya, dan orang yang jelek ini, ya, akan menjadi apa? As'ad, akan menjadi manusia yang paling beruntung, paling bahagia tentunya, ya. Dari siapa? Minal mazlum, daripada orang yang terzalimi, wal muhsini wat taqi, dan orang yang muhsin dan bertakwa. Bisa dipahami nih ikhwan, ya. Barakallahu fikum. Baik, tentunya kalau begitu keadaannya, kalau sama saja enggak ada perbedaannya, tentunya orang yang zalim, orang yang berbuat jahat tadi ikhwan, menjadi manusia yang paling berbahagia, paling sukses sudah. ya merajai manusia, sewenang-wenang kepada manusia. Sudah enggak ada yang berani lagi melawannya untuk kemudian menghukumnya. Tayib tentunya menjadi apa? Manusia paling as'ad, paling berbahagia, paling beruntung daripada orang yang baik tadi. Percuma orang berbuat baik kalau enggak ada pembalasannya. Ya. Demikian ya. Hadza ghairu ma'qulin itlaqa. Hadza ghairu ma'qul itlaqa, ini tidak masuk akal secara mutlak ya. Secara total sudah enggak masuk akal sama sekali ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ya sebagai bentuk bantahan ya kepada orang-orang musyrik yang mengingkari adanya apa? Al-ba'ats, kebangkitan ba'dal mamat. Nah. Ini enggak masuk akal dan juga apa? Walaisa minal adli fi syai'in, dan sama sekali bukan termasuk keadilan. Ya. Bukan adil yang seperti, enggak adil seperti, bagaimana kok disamakan antara orang yang jahat dengan orang yang baik? Yang jahat enggak dibalas atas kejahatannya, yang baik pun juga demikian, enggak diberikan kebaikan, balasan kebaikan kepada orang buat baik. Bukan adil yang seperti ini berarti. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Hadza ghair ma'qul, namun amat sangat sayang. Allahu musta'an. Bahkan di hari-hari ini dari manusia yang ada yang ngakunya Islam, ya. Allahu musta'an. Ana temu secara langsung di Yaman bahkan. La haula wala quwata illa badui. Tapi ya muslim masyaallah, namanya ya Islami, subhanallah. Barakallahu fikum. Dalam perjalanan di mobil, subhanallah, diputar murotal, kita yang muter-muter murotal ya. Barakallahu fikum. Kita putar apa waktu itu surat Al-Bara'ah, ini surat At-Taubah, ya. Allah musta'an. Ya hafal walaupun enggak total ya ini orang ini. Ngikuti nyambung itu, nyambung gitu. Kan pradi ada ini ya, nyambung-nyambungnya, ada nyangkut-nyangkutnya kan begitu ya. Salat enggak salat, subhanallah. Waktunya salat enggak salat. Allah musta'an. Ya akhi, ketika kita ingatkan, ya akhi, if'al kulla syai' wala haraj. Ya. Oh, saudaraku, sudah kerjakan semua apa yang kamu mau, sudah. Enggak ada masalah, enggak ada dosa, enggak ada. La jannah wala nar, enggak ada jannah, enggak ada nar. La ilaha illallah. Kaget kita, subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Na'udzubillah min zalik. Wal'iyadzubillah. Padahal anak pribadi kalau dia apakan sama anak tadi terkait dengan hafalan tadi itu loh, kalah jauh, itu ada nyambung-nyambungnya, nyambung-nyambung ini. La ilaha illallah. La musta'an. Tinggal di negeri para ulama, wallahu musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada surga, enggak ada jannah, enggak ada nar, enggak ada. If'al kulla syai' wala haraj. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini perkara apa? Enggak masuk akal sepertinya kalau enggak ada surga, enggak ada jannah, enggak ada apa namanya? An-nar sebagai bentuk pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghair ma'qul, ya. Bukan termasuk keadilan. Dan yang ketiga, ya, wala yatasawwaru min Allah Subhanahu an yabniya nizama khalqihi ala mithli hadzal dzulmi wal fasad, ya. Walai tasawwar, dan enggak tergambar sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, min Allah Subhanahu, enggak tergambar, enggak mungkin ya dari Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya Allah an yabniya nizama khalqihi, untuk membangun, membuat ya hukum, peraturan kepada makhluknya ini, ala mithli hadzal dzulmi wal fasad, ya, dalam bentuk semisal kezoliman dan kerusakan yang seperti ini. Artinya bagaimana ikhwan? Kalau sama saja enggak ada pembalasan antara yang baik dengan yang jelek, ini enggak mungkin sama sekali, enggak tergambar sama sekali. Ya, enggak terbayangkan sama sekali Allah itu akan membuat hukum yang seperti ini, hukum yang rusak seperti ini, enggak mungkin sama sekali. Paham? Ini sekali lagi bantahan yang ketiga, ya. Tayib kepada orang musyrikin tersebut, enggak mungkin, enggak tergambarkan sama sekali, terbayangkan sama sekali kalau Allah itu membuat hukum yang seperti ini, ya, hukum yang rusak, hukum yang zulim tadi, ya, disamakan antara yang zulim, orang yang baik, dan enggak ada pembalasannya. Ini tentunya enggak mungkin sama sekali ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Qala taala, Allah taala berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ya, apakah kita ini akan menjadikan sama, ya, orang-orang muslim itu seperti orang yang pendosa, seperti orang kafir, ya, apakah akan kita jadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang kafir? Ini apa? Jelas di sini Allah membedakan antara al-muslim dengan apa, ikhwan? Barakallahu fikum, dengan al-mujrimin. Allah membedakan orang muslim, orang yang baik, orang yang saleh dengan siapa? Pendosa, orang yang kafir, orang yang durhaka, orang yang jahat. Allah bedakan. Tayib. Tapi masa akan kita samakan? Malakum, ya. Bagaimana kalian ini kok bisa begini, kok bisa menyamakan antara orang yang baik dengan yang jelek tadi, ya? Kaifa tahkumun, bagaimana kalian memutuskannya ini kok seperti itu hukumnya? Enggak masuk akal, mustahil, barakallahu fiik. Tayib. Wallahul musta'an. Dan juga yang berikutnya, bantahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa qala am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at, apakah, ya, apakah orang yang berbuat jelek, ya, mengira, ya, apakah orang yang berbuat jahat itu mengira, ya, an naj'alahum, akan kami jadikan mereka ini, ya, akan kami jadikan orang-orang yang berbuat jelek tadi itu, kalladzina amanu wa amilu sholihat, akan kami jadikan, akan kami samakan, akan kami serupakan seperti orang-orang beriman dan beramal soleh, ya. Apakah mereka mengira seperti itu, ya, orang-orang yang jahat tadi itu, orang-orang jelek tadi itu, apakah akan kita samakan antara orang yang jelek tadi, orang yang jahat tersebut, pendosa tadi itu, dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, ya, sama, ya, kehidupan mereka dan kematian mereka ini, ya, sama dalam kehidupannya, sama, ya, enggak ada bedanya baik dengan jelek, demikian pula dalam kematiannya mereka ini, enggak ada pembalasan yang baik dan pembalasan jelek. Apakah demikian? Apakah kita samakan? Sa'ama yahkumun, betapa jeleknya apa yang mereka tetapkan itu, ya. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Enggak apa-apa, sama-sama baiknya, semua agama itu baik, semua mengajarkan kebaikan semua, cuma tinggal orangnya saja. Na'udzubillah min zalik, ucapan kufur. Orangnya bisa keluar dari Islam, bisa kafir orang ngomong-ngomong seperti ini, ya. Dan masih tersebar di mana-mana ucapan seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Semua agama itu baik, semua agama itu mengajarkan kebaikan, tinggal orangnya saja yang mengamalkan, yang mempraktekannya ini. Mesyo Islam, meskipun Islam kalau jelek ya begini macam-macam. Allahumma sami. Walaupun Hindu, Buddha, ya, barakallahu fikum, kalau orangnya itu baik, ya baik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tidak sama dalam Islam yang seperti ini, ya. Akidah yang rusak, pemikiran yang rusak, ya. Akal yang rusak yang seperti itu, ya. Allah musta'an, ini masih banyak tersebar yang seperti ini, pemikiran seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Yang ngomong ya pun juga orang yang KTP-nya Islam, ya. Allah musta'an. Dan kalau enggak salah beberapa hari yang lalu dari orang Islam liberal, kalau enggak salah ngomong seperti itu, ya. Ya, Ustaz Abu Hisam, mungkin antum tahu. Iya, betul. Sahih. Allahumma sa'an. Tayyib. Kalau enggak salah demikian, Ustaz Abu Hisham tadi bilang iya. Ya. Yang anda ingat begitu, orang dari Islam liberal, ya, alias dari Islam Nusantara. La haula wala quwata illa billah. Naam, na'udzubillah min dzalik. Ayat jelas, ya. Allah tidak menyamakan antara orang kafir dengan orang yang mukmin, dengan orang yang beramal soleh, sama sekali tidak sama, ya. Wallahul musta'an. Walayyuzubillah. Baik. Yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa ammal istib'adul aqli, ya. Adapun apa namanya? Pengingkaran secara akal, ya. Pengingkaran secara akal menurut akal pikirannya mereka, ya. Menurut akal pikirannya orang-orang musyrik yang rusak, ya, mereka kan enggak mungkin, mustahil, sudah hancur lebur ini badan tubuh jasad manusia sudah dimakan ular dan hancur sudah. Mereka bilang apa? Menurut akal mereka, logika mereka enggak mungkin seperti itu. Maka faqala raddan alaihim. Maka Allah berfirman sebagai bentuk bantahan kepada mereka, ya. Baik. Fi dzalika, ya, dalam masalah itu, ya, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha, ya. Tayib. Coba di sini Allah mengajak mikir lagi kepada orang-orang musyrik secara khusus, ya. Diajak berpikir lagi kalau akalnya masih sehat. A antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian ini yang lebih berat penciptaannya, ya, ataukah langit yang lebih besar, yang lebih pokoknya luar biasa penciptaannya. Apakah kalian ini wahai manusia yang kecil, yang lemah? Apakah langit yang lebih luar biasa penciptaannya, banaha, yang Allah ciptakan langit tersebut? Coba dipikir, ya. Barakallahu. Langit yang begitu indahnya, yang sedemikian luar biasanya, yang demikian besarnya, yang ada di atas tanpa ada penyangganya, tanpa ada apa namanya? Tiangnya. Dan indah dengan berbagai macam bintang-bintangnya dan demikian seterusnya, yang kemudian muncul demikian umurnya lebih panjang daripada manusia, ya, manusia 60-70 atau kurang daripada itu atau sekitar itu, mana yang lebih besar, yang lebih luar biasa penciptaannya ini, kalian wahai manusia yang lemah tersebut ataukah langit? Ya jelas langit kan begitu. Jadi bagaimana Allah Maha Mampu untuk melaksanakan, untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Demikian pula untuk membangkitkan kalian walaupun sudah mati. Nah, demikian, ya. Dalil aklinya, dalil secara akalnya, barakallahu fikum. Ya. Wong yang lebih besar saja daripada kalian Allah mampu untuk menciptakannya dan Allah untuk mengaturnya bisa. Apalagi cuma manusia kecil seperti kalian ini. Amat sangat mampu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sudah azan. Wallahul musta'an. Tayyib khairan insyaallah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.